Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ قال الله تعالى في كتابه الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة قوم مسلمين At-talabah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang sangat tinggi atas kenikmatan, demikian pula anugerah yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Dan di antara kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yakni adalah kemudahan di dalam kita bisa duduk di majlis ta'lim yang tentunya di antara sifat dari sifat kaum mukminin tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah jalla wa'ala zadathum imana, akan menjadikan keimanan mereka bertambah, akan menjadikan mereka semakin yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga duduknya kita di dalam majlis ta'lim yang mana di dalamnya dibacakan kalam Allah, qala Allah wa qala Rasul, adalah agar keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin meningkat. Naam. Ayol ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca tafsir Al-Quranul Kirim. Dan kita masih pada surah Abasa, surah yang ketiga dari surah Juz Amma, yakni juz yang ke-30. Dan kita telah membaca sebagian ayat-ayat yang terdapat di dalam surah ini, dan kita pula telah membaca beberapa penjelasan dari Asy-Syaikh Nasiruddin atau Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya di dalam surah Abasa ini. Allah Subhanahu wa taala nyatakan falyanzuril insan ila ta'ami. Maka sudah sepantasnya bagi manusia mereka melihat kepada makanan-makanan mereka. Anna sababnal ma'a sabba. Dan sesungguhnya kami yang menurunkan al-ma' air hujan dengan air yang sangat melimpah, hujan yang begitu lebat. Thumma syaqaqnal ardha syaqqa. Kemudian kami belah bumi agar mereka manusia bisa bercocok tanam. Fa'ambatna fiha habba. Kemudian kami tumbuhkan pada tanah tersebut, pada bumi tersebut, biji-bijian. Wa'inaba waqadba. Dan kami tumbuhkan pula anggur-anggur, buah-buah. Demikian pula waqadba, sayur-sayuran, dan yang semisalnya. Wa zaituna wa nakhla. Kami berikan kepada mereka zaitun. Demikian pula wa nakhla, madu. Wa hadaiqa gulba. Demikian pula kebun-kebun yang rindang. Wa fakihata wa abba. Buah-buahan dan rerumputan. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Hal itu semua merupakan perhiasan untuk kalian, nikmat untuk kalian, dan untuk binatang-binatang ternak kalian. Ayol ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Berkata Asy-Syaikh As-Sa'di hafidhahu rahimahullahu ta'ala, qala thumma arsyadahu ta'ala ila an-nadhar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk kita melihat, wattafakkur fi ta'amihi, dan mentafakkuri, memperhatikan makanan-makanan yang kita makan. Wa kaifa wasala ilaihi ba'dama takarrarat alaihi tabaqatun adidah. Dan bagaimanakah proses yang dilalui dari makanan-makanan tersebut hingga sampai kepada seorang insan tadi, melalui proses-proses yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada al-insan, manusia. Wa yassarahu lahu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan makanan tersebut kepada al-insan, setiap manusia. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Maka seorang insan sepantasnya dia melihat kepada makanan-makanan yang dia makan. Nah, makanan yang kita makan, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari makanan-makanan pada hari ini, demikian pula pada hari-hari yang sebelumnya, kita perhatikan itu semuanya. Anna sababnal ma'a sabba. Dan sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-ma', air, dengan melimpah air yang begitu banyak. Ay anzalna al-matar 'alal ard bikathrah. Kamilah yang menurunkan al-matar, hujan, di atas permukaan bumi dengan hujan yang begitu melimpah, hujan yang begitu lebat. Allah Subhanahu wa taala turunkan di atas muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan thumma syaqaqnal arda syaqqa ay lin nabat. Kemudian kami belah bumi agar tumbuhan-tumbuhan itu tumbuh dan manusia dapat mengambil manfaat darinya. Naam, fa'ambatna fiha habba. Dan kemudian kami tumbuhkan dari tanah tersebut tumbuhan-tumbuhan, asnafan mutasannifah, tumbuhan-tumbuhan yang beraneka ragamnya, min anwa'il at'imah alladzidah, dari berbagai macam jenis-jenis makanan yang lezat, wal aqwat asyahiyah, dan makanan-makanan pokok yang menggugah selera makan seseorang. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala pula sebutkan dalam surah Al-Waqi'ah, afara'aitum ma tahruthun, apakah kalian memperhatikan apa-apa yang kalian tanam di atas muka bumi ini? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un, apakah kami ataukah kalian yang menumbuhkan tumbuhan tadi, ataukah kami yang menumbuhkannya? Lau nasha'u laja'alnahu hataman fadhaltum tafakkahun, kalau sekiranya kami berkehendak, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, akan kami jadikan tumbuhan tersebut menjadi kering, tidak bermanfaat, tidak bisa diambil manfaatnya oleh manusia, sehingga kalian akan tercengang, merasakan kesedihan yang sangat. Inna lamughramun bal nahnu mahrumun, kalian akan mengeluh, kalian akan mengatakan kami mendapatkan musibah yang sangat besar, kami tidak mendapatkan sedikit manfaat dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kenikmatan-kenikmatan ini agar kita mau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kenikmatan-kenikmatan tersebut sepantasnya menjadikan kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan semestinya menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menyatakan, habban, Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan habban, wa hadha syamilun lisairil hubub ala ikhtilafi asnafiha, Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan habban, yakni mencakup seluruh macam-macam biji-bijian jagung dan lain sebagainya, Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan untuk mereka manusia. Wa'inaban waqadba wahual qad, dan Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan pula anggur-anggur, demikian pula sayur-sayuran, kangkung dan lain sebagainya, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menumbuhkan itu semuanya. Wa zaituna wa nakhla, dan Allah berikan kepada mereka zaitun, Allah tumbuhkan zaitun, demikian pula Allah berikan kepada mereka nakhla, madu. Nah, kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa khassa hadhihi al-arba'ah likathrati fawaidiha wa manafi'iha, Allah subhanahu wa ta'ala khususkan penyebutan empat perkara ini, yakni inab, anggur, demikian pula sayur-sayuran, demikian pula zaitun dan nakhl, likathrati fawaidiha wa manafi'iha, karena banyaknya faidah, manfaat yang dapat diambil oleh seorang insan dari empat jenis makanan tersebut. Wahadaiqa gulba ay basatin fiha al-ashjar al-kathir al-mutalattafah al-mulattafah. Naam, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka hadaiq ay basatin, kebun-kebun yang di dalamnya penuh dengan al-asyjar, pepohonan-pepohonan yang rindang. Wa faqihata wa abba, Allah berikan kepada mereka faqihah, buah-buahan. Naam, demikian pula rerumputan. Al-Fakihah, kata beliau, ma yatafakkahu fihi al-insan min tinin wa inabin wa khawkhin wa rumman. Al-Fakihah yani buah-buahan yang dapat disantap oleh seorang insan seperti buah tin, demikian pula anggur, buah persik, demikian pula buah delima dan buah-buah yang lainnya. Wa ghairi dzalik. Wal ab, adapun abban, ma ta'kuluhu al bahaim wal an'am, yakni sesuatu yang dimakan oleh binatang-binatang ternak. Naam, pakan seperti rerumputan dan lain sebagainya, itulah yang dimaksud dengan abban. Naam, Allah Subhanahu wa taala berikan itu semuanya, mata'al lakum wa li an'amikum, sebagai kenikmatan untuk kalian dan untuk binatang-binatang kalian. Beliau menyatakan, allati khalaqaha Allahu wa sakharaha lakum, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semuanya, tumbuhan-tumbuhan dengan berbagai macam jenis-jenisnya. Allah lah yang menciptakan al-hadaik, kebun-kebun. Demikian pula Allah lah yang menciptakan al-fakihah wal-ab, buah-buahan, rerumputan dan yang semisalnya, sebagai kenikmatan yang Allah berikan untuk seorang insan dan al-an'am, binatang-binatang ternak mereka. Allah ciptakan mereka, Allah ciptakan hal itu semuanya. Wasakharaha lakum, Allah tundukkan, Allah berikan itu semua untuk kalian. Nah, faman nadhara fi hadhihi ni'am, barang siapa yang melihat, memperhatikan kenikmatan-kenikmatan tersebut, aujaba lahu dzalika syukra rabbih, wajib mewajibkan untuknya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk nikmat atau di antara bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah badlal juhdi fil inabah ilaihi, mencurahkan kemampuan kita semuanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ikbal ala taatih, berusaha untuk menggunakan kenikmatan tadi untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Wattasdik bi akhbarihi, dan membenarkan khabar-khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang dapat kita ambil dari ayat-ayat tersebut, bahwasanya kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita seharusnya menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semakin bertakwa dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Jalla wa ala, bukan semakin jauh dari Allah, bukan semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun merupakan sifat dari manusia. Mereka adalah hamba-hamba Allah, makhluk Allah yang jahulan, yang bodoh, zaluman, suka melakukan kezaliman-kezaliman dan suka melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Sebagaimana Allah Jalla wa ala sebutkan dalam surah Al-Alaq, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna, sekali-kali tidak, innal insana layatgha, sesungguhnya sifat manusia secara umum, layatgha, mereka suka melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, tatkala mereka melihat pada diri-diri mereka perkara-perkara yang mencukupkan diri-diri mereka. Mereka melihat pada diri mereka harta yang melimpah. Mereka melihat pada diri-diri mereka memiliki jabatan yang sangat tinggi. Perkara-perkara duniawiyah adalah perkara-perkara yang akan menjerumuskan seseorang melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. La yatgha, melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Wal'iyadhu billah. Sebagaimana hal ini pula terjadi pada pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, yang di mana Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan-peringatan kepada kerabat-kerabatmu, keluarga-keluargamu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, su'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Safa. Maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau naik di atas bukit Safa dan memanggil orang-orang Quraisy, ya Bani Fahar, ya Bani Adi dan seterusnya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ya Sabbahah, ya Sabbahah, suatu ungkapan yang dikeluarkan untuk memberikan peringatan akan datangnya pasukan perang yang akan menyerang. Naam. Maka orang-orang Quraisy mereka mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan apabila ada seseorang idza lam yastati, tidak mampu datang, dia mengutus orang lain untuk mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum mutasaddiqiya. Apa pendapat kalian jika aku kabarkan kepada kalian bahwasanya di lembah sana, di balik bukit ini, ada pasukan perang, sekelompok kuda dan yang lain sebagainya yang siap menyerang kalian, apakah kalian akan membenarkan kabar tersebut? Maka mereka mengatakan, na'am, ma jarabna alaika illa sidqa. Iya, saya dan kami akan membenarkan kabar yang datang darimu, karena kami tidaklah mendapatimu melainkan kamu senantiasa jujur dalam ucapanmu. Nah, maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Maka aku kabarkan kepada kalian, aku adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang nadhir, memberikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala atas adab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Nah, maka ketika itu paman beliau Abu Lahab, dia mengatakan, tabban laka sa'irul yaum ali hadza jama'tana, tabban laka, celaka engkau, sa'irul yaum, seluruh hari-harimu, ali hadza jama'tana, apakah dengan alasan ini engkau kumpulkan kami. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala membantah dengan Allah menurunkan satu surah dari awal hingga akhir membantah seorang yang bernama Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, tabbat yada Abi Lahab wa tab, celaka kedua tangannya Abu Lahab. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Abu Lahab adalah seorang yang kaya raya. Harta yang dia miliki dari perkara-perkara duniawiyah, al-amwal, sangat melimpah. Hal itulah yang menjadikan salah satu sebab dia kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Dia semakin jauh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan dalam ucapannya, lau kana ma yakulu ibnu akhi haqqan, wallahi aftadi nafsi yaumal qiyamah bimali wa waladi. Kalau sekiranya apa yang diucapkan oleh keponakanku ini adalah ucapan yang benar, maka demi Allah aku akan menebus azab pada yaumul qiyamah dengan harta yang aku miliki dan anak-anakku. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan bermanfaat harta, demikian pula anak yang dia miliki nanti pada yaumul qiyamah. Tidak akan bermanfaat. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam Al-Quranul Kirim bahwasanya kenikmatan yang dirasakan oleh seorang insan bisa jadi itu merupakan istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Tatkala mereka manusia mengabaikan peringatan-peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami akan bukakan kepada mereka segala pintu-pintu rizki. Allah mudahkan kepada mereka perkara-perkara duniawiyah. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam nyatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia merupakan penjaranya seorang mukmin dan surganya orang kafir. Tatkala mereka tidak menerima peringatan-peringatan dari Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami akan bukakan pintu-pintu duniawiyah untuk mereka mendapatkan al-amwal al-kathirah, harta yang begitu melimpah dari perkara-perkara duniawiyah. Maka tatkala mereka farihu bima utu, bangga dengan apa yang mereka dapatkan dari perkara-perkara tadi, akhadnahum bautah fa'idahum mublisun, maka kami akan mengadab mereka dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, itu sebagian penjelasan dan faidah yang dapat kita ambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Abasa, dari ayat-ayat yang telah kita baca. Naam, kemudian kita akan lanjutkan tafsir dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Abasa ini pada ayat yang setelahnya. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, fa'idha ja'atis sahah, apabila telah datang as-sahah. Dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwasanya para ulama ada yang menjelaskan bahwasanya as-sahah adalah ismun min asma'i yaumil qiyamah. As-sahah adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Jarir bahwasanya yang dimaksud dengan as-sahah adalah an-nafkhah ats-tsaniyah, tiupan sangkakala yang kedua. Yauma yafirul mar'u min akhi, di mana tatkala itu mereka seorang insan manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari kedua orang tuanya, ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dia lari dari istrinya dan anak-anaknya, di kulli mri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Nah, mereka semuanya seorang insan pada yaumul qiyamah memiliki urusan masing-masing yang sangat mendesak, yang sangat berat bagi mereka. Wujuhu yawma idzin musfirah, di antara mereka ada yang memiliki wajah-wajah yang bercahaya. Dhahikatun mustabshirah, tersenyum, senang, gembira atas kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, golongan yang kedua adalah orang-orang yang memiliki wajah ghabarah, berdebu, hitam, pekat, tarhaquha qatarah, wajah yang sangat gelap, pekat. Ulaika humul kafaratul fajarah, merekalah orang-orang yang kufur kepada Allah dan orang-orang yang fajir, orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menyatakan, qala ay idza ja'at sayhatul qiyamah, allati tasukhu lihauliha al-asma', apabila datang tiupan sangkakala yang kedua pada yaumul qiyamah, yang mana menjadikan pendengaran-pendengaran manusia itu merasa kesakitan, lihauliha, karena dahsyatnya kengerian yang terjadi pada yaumul qiyamah. Wa tanza'iju laha al-af'idatu al-hajah al-af'idatu yauma idzin, dan menjadikan hati-hati manusia mereka merasakan ketakutan, bergoncang hati mereka merasakan rasa takut yang sangat. Mimma yaron nasu minal ahwal, dari apa-apa yang dilihat oleh manusia dari kengerian-kengerian yang ada. Allah dekatkan asyams, matahari seukuran satu mil di atas kepala-kepala mereka. Naam, dan kejadian-kejadian yang lainnya. Wa syiddatil hajah lisalifil a'mal, dan butuhnya mereka terkait amalan-amalan mereka selama mereka di dunia. Mereka merasakan kegelisahan, mereka ingin kembali hidup lagi di dunia agar mereka bisa memperbanyak amalan-amalan saleh. Orang yang beriman, mereka pula ingin kembali hidup di dunia agar mereka bertambah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan ajal pada diri-diri kami, fa asaddaqa wa akum minas salihin, niscaya kami akan bersedekah sehingga kami menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, demikian pula orang-orang kafir, orang-orang munafikin, mereka pula berangan-angan untuk kembali ke dunia agar mereka bisa melakukan amalan-amalan saleh, agar mereka bisa menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Mereka orang-orang kafir, tatkala mereka meninggal dunia, mereka mengatakan, duhai kiranya aku kembali ke dunia agar aku bisa beramal dengan amalan-amalan baik apa yang telah aku tinggalkan selama aku hidup di dunia. Ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nah, maka kondisi pada yaumul qiyamah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala al-insan, manusia, mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia mereka agar mereka bisa beramal dengan amalan-amalan saleh. Yafirul mar'u min a'azzin nasi 'alaihi wa asfaqihim ladaih. Mereka akan lari, manusia, mereka akan lari dari saudara-saudaranya yang mereka muliakan dahulu ketika di dunia. Demikian pula mereka akan lari dari saudara-saudaranya yang mereka cintai tatkala mereka hidup di dunia. Nah, dijelaskan oleh para ulama, mereka lari dari saudara-saudaranya karena mereka takut dituntut atas perkara-perkara hak-hak yang belum mereka tunaikan kepada saudara-saudaranya. Mereka takut atas perkara tersebut. Yafirul mar'u min akhihi, maka seseorang itu lari dari saudaranya. Naam. Min akhihi wa ummihi wa abi. Dia lari dari saudaranya yang dahulu mereka cintai, saudara yang dahulu mereka agungkan dan muliakan. Wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi ay zaujatihi, lari dari istrinya, wa banihi, dan lari dari anak-anaknya. Ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa alasan hal itu semua mereka lari dari saudara-saudaranya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang setelahnya, di kulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yuni, pada hari tersebut mereka al-insan memiliki urusan-urusan sendiri-sendiri yang menyibukkan diri-diri mereka. Naam. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan, bahwasanya kalian nanti pada yaumul qiyamah akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, demikian pula ghurlan, tidak berjenggot. Demikian pula diriwayatkan dalam hadis yang lain, buhman, tidak memiliki sesuatu apapun. Naam. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ar-rijal wan nisa yang dhuru ba'dhum ilal ba'd, kalau hal itu terjadi ya Rasulullah, berarti ar-rijal wan nisa, laki-laki dan para wanita, mereka akan melihat satu sama lain di antara mereka. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, al-amru a'dham min an yanzura ba'dhum ila ba'd, perkara ketika itu pada yaumul qiyamah adalah perkara yang sangat besar, tidak bisa mereka melihat satu sama lain di antara mereka. Mereka tersibukkan dengan urusan-urusan mereka sendiri. Naam. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, ay qad ashghalathu nafsuhu, telah tersibukkan dirinya dengan urusan-urusan yang mereka miliki, wahtamma lifikakiha, dan mereka berusaha untuk terbebas dari urusan-urusan tadi, perkara-perkara pada yaumul qiyamah, walam yakun lahu iltifatun ila ghairiha, tidak ada sesuatu yang bisa menjadikan mereka berpaling kepada selain dari urusan tadi. Maka fahina idzin yanqasimu al-khalqu ya al-khalqa ila fariqain, maka ketika itu pada yaumul qiyamah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah as-su'ada, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang asqiya, mendapatkan kesengsaraan pada yaumul qiyamah. Dua golongan inilah yang akan ada pada yaumul qiyamah. Tidak ada golongan yang ketiga. Sebagaimana ini merupakan akidah al-Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya seorang yang melakukan dosa-dosa besar dalam keadaan dia adalah orang yang mentauhidkan Allah, seorang yang beriman kepada Allah, maka dia berada pada manzilah bainal manzilatain, berada pada satu kedudukan di antara dua kedudukan. Dia berada di antara satu tempat di antara al-jannah wan nar, di antara surga dan neraka. Naam, tidak ada. Dan ini merupakan akidah yang sesat, yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Pada yaumul qiyamah manusia terbagi menjadi dua golongan, as-su'ada, demikian pula al-ashqiya, orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan. Fa amas-su'ada'u fa wujuhuhum yauma idzin musfirah, adapun orang-orang yang mendapatkan keberuntungan pada yaumul qiyamah adalah orang-orang yang wajah mereka musfirah, bercahaya tatkala itu. Nah, musfirah diambil dari kata al-isfar, yakni al-wuduh, jelas, bercahaya. Ay qad dhahara fiha as-surur wal bahjah mimma arafu min najatihim wa fawzihim min na'im. Nampak pada wajah-wajah mereka kebahagiaan, kegembiraan, karena mereka mengetahui mereka mendapatkan an-najah, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah mereka? Yani orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah." Adapun orang-orang yang didatangkan pada yaumul qiyamah kitab-kitab amalan-amalan mereka dari sebelah kanan mereka, maka mereka mengatakan, ha umqra'u kitabiyah, bacalah, inilah kitab catatan-catatan saya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, yukhbiru ta'ala an sa'adati man utiya kitabahu yaumul qiyamah bi yaminihi. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kebahagiaan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan catatan amalan mereka dari sebelah kanan mereka. Nah, mereka akan mengatakan kepada setiap orang yang mereka lewati, ha umqra'u kitabiyah, khudhu iqra'u kitabiyah, ambillah dan bacalah bukuku ini. Mereka berbahagia. Nah, dhahikatun mustabshirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan, dhahikatun mustabshirah, wajah-wajah mereka tersenyum berbahagia atas kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ini golongan yang pertama. Adapun golongan yang kedua, wawujuhun al-ashqiya, adapun wajah-wajahnya orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan, yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha ay taghashaha, pada wajah-wajah mereka tertutup dengan debu-debu, tarhaquha ay taghashaha qatarah, tertutup dengan debu, qatarah fahiya sauda mudlimatun mudalhimatun, qatarah yakni hitam pekat, sangat hitam wajah-wajah mereka. Siapa mereka? Yakni sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Haqqah juga di dalam ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kitab catatan-catatan amalan mereka dari sebelah kiri mereka, maka mereka mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, duhai kiranya aku tidak diberikan kitab tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan halul ashqiya, keadaan orang-orang yang merugi pada yaumul qiyamah wal iyadu billah. Mereka merasakan an-nadam, mereka merasakan keputusasaan, mereka merasakan kesedihan yang sangat besar pada yaumul qiyamah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Qad aisat min kulli khairin, mereka telah putus asa dari seluruh jenis-jenis kebaikan. Wa arafat syaqaaha wa halakaha, mereka mengetahui kesengsaraan dan kebinasaan yang akan mereka dapatkan pada hari tersebut. Siapa mereka? Ulaika, merekalah. Alladzina bihadza alwasfi, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada mereka, humul kafaratul fajar, ay alladzina kafaru bi ni'matillah, orang-orang yang mengkufuri nikmat-nikmat Allah jalla wa ala. Wa kadzabu bi ayatillah, mereka mendustakan ayat-ayat Allah jalla wa ala. Wa tajarra'u ala maharimihi, mereka menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ampunan. Demikian pula keselamatan. Innahu jawadun kerim. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha dermawan dan kerim, dan zat yang maha memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada hambanya. Maka dengan ini walhamdulillah kita telah menyelesaikan tafsir dari surah Abasa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang dimana pada surah ini, demikian pula dua surat yang telah kita pelajari bersama, An-Nazi'at, demikian pula surah An-Naba, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalamnya tadhkirah, peringatan terkait yaumul qiyamah, terkait hari akhir. Naam, karena tatkala itu sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada surah Al-Mu'minun, fa'idha nufikha fissur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Pada hari itu tatkala ditiupnya sangkakala, maka tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka, dan mereka tidak akan saling bertanya satu sama lainnya, karena kondisi yang sangat berat, kondisi yang sangat mencekam tatkala itu, al-ahwal, kengerian-kengerian yang terjadi pada yaumul qiyamah. Maka kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan hamba-hamba Allah dari golongan-golongan as-su'ada, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan pada yaumul qiyamah, yakni orang-orang yang mendapatkan catatan-catatan amalannya dari sebelah kanannya. Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari golongan-golongan al-ashqiya, orang-orang yang mendapatkan kerugian pada yaumul qiyamah. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang dapat kita ambil beberapa fawaid, faidah yang dibawakan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam surah Abasa ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya tafsir surah At-Takwir. Wallahu alam bisawab. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.